Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk memperdalam dan mengkaji secara lebih lanjut firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita harapkan pengetahuan yang kita dapatkan dari kajian kita ini dapat menyejukkan jiwa, menerangkan hati, dan membukakan mata pikiran serta wawasan kita untuk dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun ceritanya, aturan Allah adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk merugikan kita ataupun alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan keterangan ayat sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki surat Al-An'am ayat ke-86 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail al-Yasa', Yunus dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam ayat 86 ini memaparkan tentang beberapa para nabi yang merupakan zuriyah atau keturunan-keturunan dari para nabi terdahulu. Kalau pada ayat ke-84 Allah sudah memaparkan sebahagiannya, di dalam ayat 85 Allah kembali memaparkan para nabi yang merupakan pelanjut keturunan dari nabi terdahulu, yaitu Nabi Zakaria yang merupakan keturunan dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ayub. Maka di dalam ayat 86 ini Allah menjelaskan tentang keturunan lanjutan dari para nabi itu. Wa Ismaila, yaitu Nabi Ismail, Nabi Al-Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, yang Allah berikan lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana di dalam keterangan terdahulu sudah disampaikan sedikit bahwa salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan para nabi ini adalah sebagai satu pelajaran penting bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan di dalam kehidupan ini. Artinya, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, apakah dalam bentuk duka seperti penyakit, seperti kemiskinan dan sebagainya, atau kekayaan sekalipun seperti Nabi Sulaiman, ya? Iya, itu nanti sukanya Ustaz, ya. Ini dukanya dulu, bahwa itu semua sudah pernah dialami oleh para nabi terdahulu. Ketika kita berada dalam kondisi kekurangan harta saat sekarang ini, harga-harga apa, karena BBM naik, harga sandang pangan juga ikut naik, sehingga akhirnya kesulitan untuk membeli bahan pangan. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabatnya pernah mengalami satu masa kekurangan dan kelaparan yang begitu hebat, sehingga 3 hari mereka tidak bisa makan. Atau bahkan di dalam riwayat dijelaskan para sahabat itu mengutip daun-daun kayu untuk mengganjal perut mereka. Sebahagian di antara para sahabat mengikat perut mereka itu dengan batu agar rasa lapar itu bisa terkurangi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemimpin mereka dan juga melakukan hal seperti itu, sehingga sangat menyedihkan sekali kondisi pada saat itu. Dan apa yang kita alami sekarang ini itu belum apa-apanya dibanding dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya. Begitu juga dengan kondisi suka yang sedang kita hadapi. Itu juga jangan sampai membuat kita terlena dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah para nabi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan, akan tetapi ternyata mereka menjadi orang-orang yang tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi satu gambaran yang bisa menyejukkan jiwa kita dengan kondisi apapun yang saat sekarang ini sedang kita jalani. Nah, satu keterangan lain yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan para nabi ini dalam tiga kelompok. Kalau di dalam ayat 86 Allah menjelaskan dengan muhsinin, di dalam 85 Allah menjelaskan tentang Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas dengan kata-kata salih. Sedangkan di 886 ini Allah menjelaskan Nabi Ismail, Yasa dan Yunus serta Nabi Lut itu dengan keterangan faddalna, fadilah, kami lebihkan. Kira-kira Ustaz Hanafi, apa perbedaan dari masing-masing pembagian ini? Oh ya, begini, kalau kita melihat bahwasannya ini ada masing-masing keunggulan. Keunggulan yang kita melihat bahwa pada nabi-nabi yang telah disebut Allah dan orang-orang yang muhsinin, ini mereka ini orang-orang yang telah memancangkan peradaban di permukaan bumi. Subhanallah, Masya Allah. Maksudnya, ya mereka orang-orang ada yang berkuasa, iya. Ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi da'i, menghancurkan kebatilan. Nah ini buktinya ya, kita lihat Daud, Sulaiman pada ayat 84. Orang-orang yang telah memancangkan kekuasaannya dan menjadi contoh. Iya. Membentuk suatu peradaban yang iya. tinggi dan baik begitu baik, ya, iya. Bukan peradaban telanjang atau peradaban yang menghancurkan. Menghancurkan. Ya. Nabi Yusuf, dia juga telah memancangkan sebuah tonggak akan perlunya saving makanan. Oh iya, ya, logistik bagi sebuah negara. Coba bayangkan itu. Nabi Musa dan Harun menghancurkan tirani kezaliman yang memperbudak manusia, diktator yang menghancurkan sendi-sendi kebebasan manusia. Iya. Dan ini Fir'aun ini anti demokrasi. Kalau sekarang dia berkuasa, dia harus disingkirkan. Iya. Dan Jod Bush bertanggung jawab untuk menghancurkannya. Sebagaimana dia menuduh Irak tidak demokrasi. Iya. Nah, demikian juga begitu ayat 85. Iya. Kita melihat itu makna muhsinin, iya, ya, membangun peradaban yang tinggi. Peradaban, iya. Pada ayat 85, kullum minas salihin, Allah menutup. Iya. Kenapa? Zakaria, Yahya, Isa adalah mereka orang-orang yang terkenal dengan zuhud, orang yang sederhana sekali, iya. Termasuk orang-orang yang memadakan apa yang ada dalam kehidupannya dan memberi contoh langsung kepada masyarakatnya. Inilah bentuk kehidupan dunia yang harus kita lakonkan, iya. Sikap hidup, sikap yang, hidup sederhana, yang sederhana, iya. Tidak berlebihan dan sangat diperlukan pada masa saat sekarang ini. Kullu minas salihin, ini termasuk orang-orang yang soleh. Artinya apa? Walaupun mereka tidak muncul sebagai seorang desainer peradaban, iya. Tetapi mereka muncul sebagai seorang yang memberi solusi bagi kejenuhan peradaban yang materialisme yang dibangun oleh Bizantium Romawi pada saat itu. Ini solusinya. Termasuklah Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Orang yang sangat-sangat sederhana, tetapi punya kekokohan iman yang luar biasa, yang tidak bisa digoyang oleh serbuan kekuasaan dan iman. Ya, demikian Ismail. Sikap hidup sederhana ini bukan berarti hidup dalam tingkat kehidupan yang rendah. Enggak. Yang dikatakan sederhana adalah tidak boros di dalam, tidak berlebihan, iya, tidak boros dalam sesuatu. Dan kita lihat Nabi Zakaria ini orang yang banyak hartanya. Iya. Artinya dia bukan orang yang miskin, tetapi dengan kezuhudannya, dengan sikap yang sederhana itu, dia dikenal orang yang dermawan, iya, orang yang banyak didatangi para yang punya hajat, Zulhajah. Termasuk Nabi Isa adalah orang-orang yang sangat sayang kepada murid-muridnya. Iya. Nabi Ilyas juga sama. Artinya kalau kita mau coba tarik dalam gambaran kehidupan sekarang ini, silakan punya rumah flat, ya kan, silakan, tidak salah. Punya rumah besar, iya. Tapi jangan sampai satu orang itu punya rumah sampai 5 atau 6, karena banyak orang lain yang belum punya rumah. Iya. Sudah cukup satu itu. Iya, mau diapain betul. Rumah banyak-banyak, Ustaz, ya. Betul. Jadi untuk itu kita melihat di sini bagaimana distribusi kekuasaan, kekayaan, iya. Menegakkan keadilan ekonomi secara real setelah dilaksanakan oleh para nabi-nabi ini. Iya. Dan demikian juga Nabi Ismail dan Yasa dan Yunus serta Lut. Mereka ini orang-orang istiqomah. Sikap dan kelakuannya lurus sehingga dia menjadi suri tauladan yang baik. Mereka akhirnya tetap diingat, memiliki dalam keunggulannya masing-masing. Nah, ini saya pada ayat pangkal ayat 86 ini. Iya. Ada disebut Nabi Ismail. Pada ayat yang 84 ada Ishak. Sebelumnya ada Ibrahim. Maka sebenarnya Ibrahim adalah Abul Anbiya, melahirkan atau mempunyai keturunan dua orang nabi. Yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Maka Ishak ini yang kemudian lahir darinya Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Demikian Ismail lahir bersama Nabi, lahir sebagai keturunan Nabi Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul bahwasanya risalah-risalah yang diturunkan Allah kepada manusia setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, yang kemudian kita melihat agama Yahudi itu kan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Musa siapa? Keturunan Nabi, Nabi Ibrahim. Ibrahim. Isa, Isa keturunan Nabi Ibrahim. Sementara Islam agama besar adalah keturunan Nabi, dibawa oleh Nabi Muhammad, keturunan Ismail dan juga keturunan Nabi Ibrahim. Nah, jika sekarang kita melihat terjadi pembunuhan umat Islam di Palestina yang disebutlah katakanlah orang Arab oleh orang-orang Yahudi, saudara-saudara mereka, itu juga adalah saudara membunuh saudara. Artinya kalau ditarik dari pangkal mereka satu ayah sebenarnya. Nah, ini kalau Yahudi atau orang-orang Yahudi Israel mau duduk dan berpikir seperti ini, mereka tidak akan sampai hati membunuh orang-orang Palestina. Dan mereka berusaha untuk hidup damai. Bukan hanya dari sisi melanggar HAM saja, tapi ternyata masih punya keterkaitan. Masih punya keterkaitan. Iya, dan hubungan persaudaraan. Dan saya pernah membaca sebuah tabiat yang baik dari orang-orang Arab atau orang-orang yang berada, dan juga orang-orang dari suku Israel. Mereka sangat menjaga keakraban keturunan. Iya. Mereka sangat menjaga nilai-nilai moral keturunan. Nah, artinya persaudaraan dalam keturunan sangat mereka pahami sebagai sebuah kewajiban untuk menjaganya. Dan yang ini kemudian tak teramalkan akibat dari nafsu dunia yang mencekik leher mereka, menguasai seluruh rongga-rongga file-file hati mereka, yang memenuhi seluruh kontrak kehidupan mereka. Sehingga tidak ada lain bagi orang-orang Yahudi sekarang kecuali memandang Palestina itu sebagai musuh yang nyata, walaupun itu saudaranya, yang memandang masyarakat internasional sebagai olok-olokan mereka. Nah, di sinilah Ustaz, bagaimana sebenarnya Allah ingin menekankan, wahai orang-orang Palestina, wahai orang-orang Israel, Anda itu bersaudara. Israel harus kembali kepada tatanan kehidupan yang baik. Kalau Anda terus membuat kehancuran di muka bumi ini, yakinlah bahwasanya Allah juga mengetahui bagaimana cara menghancurkan Anda sebagai sebuah peradaban, sebuah negara. Dan inilah yang ingin kita sampaikan. Iya, menarik sekali ini Ustaz. Saya jadi sangat terkesan sekali karena kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal al-muslimu akhul muslim, ya. Seorang muslim itu bersaudara satu sama yang lain. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam, itu diajarkan bagaimana kita berusaha untuk kembali mengakrabkan dan membina hubungan silaturahmi yang kuat antara satu muslim dengan muslim yang lain. Untuk sesama muslim saja kita diperintahkan untuk sangat-sangat memperhatikan mereka, menjaga tenggang rasa yang tinggi terhadap mereka, dan juga berusaha untuk memandang bahwasanya mereka itu adalah saudara kita, bukan orang lain, bukan gitu. Orang lain. Karena memang hubungan persaudaraan seagama, ya, itu lebih kuat daripada hubungan persaudaraan sedarah. Kalau kita terbalik, di Indonesia ini hubungan sedarah itu lebih kuat dari hubungan seagama. Tapi ada satu hal lain juga yang menarik adalah bahwa ternyata agama Islam mengajarkan perdamaian atau memandang orang non-muslim itu juga adalah mereka itu adalah manusia yang harus dihormati. Betul. Bahkan ketika meninggal juga itu juga harus dihormati. Satu ketika ada iringan-iringan mayat lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri. Setelah mayat itu lewat, Rasulullah ditegur oleh sahabat, "Wahai Rasul, apakah baginda tidak mengetahui itu adalah mayat kafir?" Kata Rasulullah, "Itu juga adalah manusia. Saudara kita. Iya, manusia yang harus dihormati." Sampai begitu agama mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain. Betul. umat Islam sendiri dianggap saudara, begitu juga dengan umat non-Muslim. Artinya, kalau kita berpegang dari sini, kita akan mampu menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia ini. Betul. Begitu. Ya. Ya. Saya setuju sekali itu, Ustaz. Bagaimana sikap-sikap seperti ini harus kita kembangkan dalam proses kehidupan kita. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini begitu cukup mendalam dan paparan-paparan disampaikan oleh para ustadz kita tadi begitu sangat menyentuh jiwa kita. Ternyata masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dalam sikap dan tindakan kita keseharian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menjadi pegangan bagi kita semua untuk sebagai barometer dalam melakukan tindakan keseharian kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati dan merahmati kita agar kita dapat mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lainnya dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.